Kok iso yo, kok tekel yo, opo salahku ning diluputku. Wong sing rasa piro koyo aku iki, masalah asmoro mung kebagian loro. Ditinggal lungo alesan racedo, mergo ngapoti tresno anyar musing liyo. Gusti tulung paringono ati sing kuat kanggo ngadepi asmoro ugal-ugalan. Tipu ayah mongso udan teko, hawa adem fituringan loro, durung siap nompo kenyataan kowe disanding wong liyo. Kareng lorone atiku ues botambai kenyataan kon ngadepi sliramu saiki disanding wong liyo. Ku mencintaimu nanging kowe malah milih ngepoti tresno liyane. Ternyata aku tutu siji-sijine. Iso yo, kok tekel yo, wong koyo aku, masalah asmoro mung kebagian loro. Hawa adem fituringan lorong, durung siap nompo kenyataan kowe disanding wong liyo. Kareng lorone atiku ues botambai kenyataan kon ngadepi sliramu saiki disanding wong liya. Ku mencintaimu nanging kowe malah milih ngopo titresno liyane. Ternyata aku tutu siji-sijine. Ternyata aku tutu siji-sijine. Mongko ngene kok dibanding-bandingke saeng-saengke yo mesti kalah. Tak oh ya oh aku ya ora mampu, mung sekuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jelas beto yen dibandingke ora ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, jujur saonone. Sapa wonge sing ra loro ati, wis ngancani tekan semene, nanging kape ora ono artine. Ra ono ajine, mongko ngene kok dibanding-bandingke saeng-saengke yo mesti kalah. Tak oh ya oh aku ya ora mampu, mung sekuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Ngancani tekan semene, nanging kabeh ora ono artine. ono wajine mongko ngene kok dibanding-bandingke saeng-saengke yo mesti kalah. Di eman-eman hubungan ni tak kawe sandaran ati bojo satru satru wae sayangku jajal rasa percaya nek trimo kabar konjoko aku kerja nguripimu gumakmurni hatimu. Uang sing tak tresnani tak kawe sandaran ati bojo satru satru ae sayangku jajal rasa percaya nek trimo kabar konjopo aku kerja nguripimu gumakmur ke hatimu. Oh aku kerja nguripimu gumakmur ne hatimu. Kowe wis mulya aku pengen ketemu senatian waktu mung sedih lo tanggo tombo kangen jroning dodo keping moto tanggo topo kangen jroning dodo. Aku iso ngopo jujur aku kehilangan aku isi sayang aku wis kepacut nyaman ket bien kae sakwise kerap bayangke lucu pola tingkahmu sing gawe aku sayang ra ngerti tekan kapan aku ora katakan kowe kepacut ilang sak tenane aku isih ngemang tak coba ra peduli ning ati ra iso diapusi isih kelembale kepiye aku ra ngerti wes tak coba kanggo nglalekno nanging isih ana rasa tresno iki aku iso ngopo jujur aku kehilangan aku isi sayang aku wis kepacut nyaman coba raperduli ning ati ra iso diapusi isi kelembaleni ning kowe kepiye aku ra ngerti wes tak coba kanggo nglalekno nanging isih ana rasa tresno iki aku iso ngopo. Jujur aku akeh kelangan, aku isih sayang aku wis kebacot kebacot nyaman. karo sliramu. sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak alos-alos fotomu ning dompetku. Apa kui rakroso tapatin saben dino rapakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kui rakroso tapatin saben dino rapakal ilang jenengmu ning atiku. mbok larani bengi tak tangisi. Mbok iso bayangke kape kenangan aku dipuncengke turut telan kekepanku tenan saiki nyatane kowe malah milih di kekepung liyo. Apa kowe ra kroso apa te atiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani rajin adolan ratoyan mangan nek rambut tulan rajin doyan mangan nek rambut tulang. Ku pernah ditinggalkan pupus jauh kasih yang tulus dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Sayang, kundelo no atiku yang tak direkan deng, yo bakal ekan deng. Tuhan, hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Sayang, kundelo no atiku yang tak hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Ojo nangis, sing uwes ya uwes, sing ilang ben ilang. Cukup aku kelaran laran. Aku nyerah, sing bubrah ben bubrah. Kowe bakal ngerti larane naliko ditinggal pas jeru-jerune. Berjuang ke saiki mbok sia-sia ke. Aku sing selalu ono pas kowe loro, pas kowe durung sapa-sapa. Wis jaga hati, kowe dolanan ning buri. Kabeh sing tak perjuangke sia-sia. Kowe milih karo sing luwe. Sake hatiku yang tak terus kero kowe, mending bisa aku wis rapetah, wis kebacot keton. Kulon derek langkung, terus no wis rampung. Ojo nangis, sing uwes ya uwes, sing ilang ben ilang. cukup aku kelaran laran. Oh aku nyerah, sing kuprah ben kuprah. Kowe bakal ngerti laran kau ditinggal pas seru-seru sakne hatiku yang tak terus kero kowe. Mending pisah, aku wis ra betah, wis kepacut keton. Kulon derek langkung, tresno wis rampung. Ojo nangis, sing uwes, yo uwes, sing ilang ben ilang. Cukup aku kelaran, laran. Oh. Ditinggal pas seru-seru nih, kowe bakal ngerti larane. Nalika ditinggal pas seru-seru. Namun apa kutu pasrah kahanani. Kutu nrimo karo putusane, satenane hati iki ora lilo. Yen nyawang sliramu nyandeng wong liyo, segampang ku icaramu, ngapusi rasa atimu. Saiki aku dewene kene, meng sepi tanpa tresnamu. Kepiye maneh caraku ngalehno esun kuyumu. Saiki aku dewene kene, meng sepi tanpa tresnamu. Saiki aku dewene kene, meng sepi tanpa tresnamu. Meng sepi tanpa tresnamu.